embun pagi, mengapa rindu tak pernah hilang? Surya di siang, ku nanti bila dia akan datang. Bulan dan bintang, katakan padanya, ku tunggu, ku nanti di tempat yang sama. Ada tiada tetap mencinta, hidup semati berdua. Janjimu itu batu saka jiwa ragaku, milikmu dua. Di taman kumbang-kumbang mulai berdatang. Oh burung pipit, tolong usir si kumbang jalan. Hai angin laut, jemputlah kasihku, rinduku, cintaku. Jangan sampai beku. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yang satu dia ku sanjung dan ku manja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yang satu dia ku sayang dan ku cinta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yang satu dia ku sanjung dan ku manja. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yang satu dia ku sayang dan ku manja.